merupakan perintah kepada nabinya untuk mengajak bicara, berdialog dengan orang-orang non-muslim, musuh agama ini, tetapi memiliki asal ajaran yang sama. Asal ajaran yang sama yang diselewengkan karena hawa nafsu dan permusuhan etnis. Kata Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina utul kitab. Wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab, Taurat maupun Injil. Aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kalian semua kepada wahyu yang kami turunkan dan merupakan bukti kebenaran dari Alkitab yang kalian pegang. Mengimani Alkitab berarti harus mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran bukan berarti menghapuskan Alkitab. Mengimani Al-Quran juga berarti harus mengikuti Rasul yang diutus. Imanilah dia min qabli an naqmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Imanilah dia sebelum kami rubah wajah-wajah kalian seperti semula. Wajah-wajah kalian, wahai orang-orang Yahudi, semula dulu nenek moyang kalian telah kami rubah menjadi kera, menjadi monyet. Maka jangan berbuat curang, jangan berbuat culas terhadap Islam, Al-Quran, Rasulnya, dan kaum muslimin. Karena akibat daripada perbuatan kalian yang semisal dulu kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Rasul yang kami utus, kepada kalian dulu juga nenek moyang kalian telah kami ubah wajahnya, tubuhnya menjadi monyet. Aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt. Berimanlah segera sebelum kami laknati kalian sebagaimana kami melaknati ashabas sabt, orang-orang yang melanggar aturan hari Sabtu dan identik dengan siasat busuk. Dan disebut di dalam ilmu al-usul, disebut dengan al-hilah. Mereka memiliki hilah, rekayasa, merekayasa hukum. Dan ini merupakan ciri khas orang-orang ahlul kitab. Merekayasa hukum untuk kepentingan politik, merekayasa Al-Quran untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan finansial, untuk kepentingan duniawi. Dan ini perilaku sebagian ulama Yahudi, ulama ussu. Wa kana amrullahi maf'ula, dan perintah Allah, ketetapan Allah telah terjadi. Ayat ini nampak sekali merupakan ancaman kepada orang-orang Yahudi yang tidak mau mengimani Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu mereka yang asalnya Yahudi diajak ke dalam Islam dengan ancaman seperti ini, maka apatah lagi orang yang sudah Islam kemudian murtad masuk ke dalam jajaran agama mereka. Maka betapa besar murka Allah Azza wa Jal kepada orang-orang murtad. Dan usaha-usaha pemurtadan ini terus berjalan. Mulai dari cara yang sangat sederhana dengan memberikan bantuan Indomie, beras, sembako kepada rakyat miskin, sampai dengan metode hamilisasi di kampus-kampus, di mana para penginjil misionaris mengirimkan para pemuda yang ganteng-ganteng untuk memacari muslimah, mahasiswi-mahasiswi muslimah. Kemudian karena sudah hamil duluan, maka orang tuanya malu daripada malu, maka mereka menikahkannya dengan non-muslim. Begitu pula disediakan lawan jenisnya, wanita yang cantik untuk bisa menarik kaum muslimin ke dalam agama mereka. Dan berbagai cara mereka tempuh untuk menarik kaum muslimin ke dalam agama mereka. Maka waspadai pergaulan anak-anak kita, remaja-remaja kita. Prinsip al-wala wal-bara diperkuat. Kepada siapa kita harus loyal, kepada siapa kita harus benci. Prinsip bahwasanya antar orang beriman adalah saudara dan orang kafir adalah musuh. Inilah pelajaran Al-Quranul Karim kepada kita. Dan orang-orang kafir lewat orang Islam yang sudah menjadi jil, lewat mereka maka masuk ke dalam tubuh kaum muslimin dengan syubhat. Maka waspadai ajaran-ajaran, ceramah-ceramah yang mengajak kepada pemahaman yang bias terhadap loyalitas terhadap Islam. Kemudian Allah Azza wa Jal mengalihkan pembicaraan setelah itu kepada fenomena syirik yang sering kita bicarakan dan kemudian nanti diikat kembali dengan fenomena orang Yahudi. Allah Azza wa Jal menyatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billah faqad iftara isman 'azima. Inna Allah, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni, an yushraka bihi, dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Perhatikan potongan kalimatnya, harus kalimat sempurna, kalimat sempurna. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni dosa-dosa di bawah level syirik bagi yang Allah kehendaki. Sampai pada kalimat ini dulu. Ini harus dipahami dengan benar. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. dan mengampuni dosa di bawah level dosa syirik bagi yang Allah kehendaki. Kalimat ini berlaku pada hari kiamat. Adapun di dunia ini, selama kita masih hidup, maka pintu taubat selalu terbuka. Perhatikan surah Az-Zumar ayat ketiga, ayat ke-53. Allah Azza wa Jal menyatakan, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berdosa, janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kalau dikatakan mengampuni semua dosa, berarti termasuk syirik. Maka kalau ada yang bingung karena otodidak, di sini diobati. Barangkali sudah banyak baca di rumah, rajin baca terjemahan gitu ya. Ketemu surah An-Nisa ayat 48 ini. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan mengampuni dosa di bawah level dosa syirik bagi yang Allah kehendaki. Ahlu etama musyrik tidak bakal diampuni. Jadi minta ampun, tidak minta ampun sama saja. Nah, ini tidak boleh dikatakan seperti itu. Kalau misalnya ada orang datang mau bertobat, dulu saya dukun, gitu. Misalnya, ya, dia mengaku, saya dulu dukun, saya dulu punya aji-ajian mantra dan biasa datang malam Jumat Kliwon ke kuburan untuk semedi, mendapatkan ilmu kesaktian dan sebagainya. Tetapi sekarang saya menyadari dan sudah tahu bahwa itu salah. Kemudian saya ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dijawab dengan kebodohan. Dikatakan, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau dosa syirik mah Allah tidak bakal ampuni. Pokoknya mah di neraka selamanya. Tidak boleh begitu. Jadi harus dipahami dengan benar. Di satu sisi Allah Azza wa Jalla menyatakan, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tapi kok di sini dikatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik? Ini bagi orang yang otodidak akan menemui kontradiksi. Yang kontradiksi itu bukan Al-Qur'annya, tapi otaknya yang belum nyampe. Gitu ya. Jadi jangan disalahkan Al-Qur'annya. Apa maksudnya begini? Maksudnya ayat ke-48 surah An-Nisa ini tentang keputusan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Sehingga kalau orang mati dalam keadaan membawa dosa syirik besar ini, syirik, dan belum bertaubat sebelum matinya, maka dosa tersebut akan menghanguskan seluruh amalnya. Tidak diampuni dosa tersebut. Dan di neraka selamanya. Tetapi selama masih hidup, maka terus terbuka kesempatan Jangan sia-siakan kesempatan ini. Walaupun tinggal satu menit dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita yang menghadiri kondisi seseorang yang akan meninggal, apalagi status kita sebagai anaknya, atau bapaknya, atau saudaranya, jangan lewatkan kesempatan itu untuk meneguhkannya dalam tauhid. Maka dari itu tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadiri orang yang dalam keadaan al-ihtidhar. Ihtidhar, ihtidhar artinya kehadiran mautnya segera tiba. Ya, dalam keadaan sudah hampir mati. Maka kita diajarkan untuk menuntunnya dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ayo dituntun. La ilaha illallah. Kalau sudah bosan mendengar la ilaha illallah, la ilaha illallah, barangkali ada bosannya. Karena dalam keadaan sakratul maut, itu suasana berkecamuk di dalam diri orang yang sedang sakratul maut. Ada sebagian orang diustadkan oleh orang, mengajarkan begini. Kalau orang mau mati itu coba tanyain, sudah zakat belum? Sudah sedekah belum? Jangan sampai nyesel. Bagaimana kalau harta dia sedekahkan semua tetapi dia musyrik? Apa yang terjadi? Pahala sedekahnya hangus, syiriknya tidak diampuni. Maka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyatakan la ilaha illallah, pertahankan kalimat itu. Tapi kalau sudah lewat sakratul maut terjadi, kemudian belum bertaubat dari syirik, dari dosa tersebut, hangus sudah semua amalnya. Mau sholat 5 waktu, mau haji tiap tahun, punya travel lagi, atau menyantuni anak yatim dan sebagainya, hangus amalnya. Karena apa? Syiriknya ini. Baik, ini kalimat yang pertama. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih. Kalimat yang kedua, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah level dosa syirik. Jangan diterjemahkan dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Ini tidak detail terjemahan seperti itu. Kalau dikatakan dan Allah mengampuni dosa selain syirik, tidak detil. Mengapa begitu? Seakan dosa selain syirik itu selevel. Ya. Karena dosa-dosa itu terdiri dari 2 level besar. Yang pertama disebut level dosa besar, yang kedua disebut level dosa kecil. Dosa besar juga ada 2 level. Level yang pertama dan tidak ada tandingannya adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla, musyrik pelakunya, syirik perilakunya. Nah, di bawah dosa syirik yang dimaksud adalah dosa-dosa besar itu. Tidak termasuk di sini pembicaraan tentang dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil itu terhapus dengan amal ibadah. Sholat lima waktu menghapus dosa-dosa antar waktu tersebut. Sholat maghrib menghapus dosa-dosa kecil yang terjadi antara asar dan maghrib. Sholat isya menghapus dosa-dosa kecil yang terjadi antara maghrib dan isya. Habis sholat isya masih doyan dosa juga dihapus oleh sholat subuh. Tapi kalau dosa besar, harus dengan taubat. Untuk menghapusnya harus dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak cukup dengan sedekah, tidak cukup dengan apa? Sholat lima waktu, dengan baca Al-Quran, tidak cukup. Maka tidak selevel antara syirik dengan membunuh. Kalau dikatakan selain dosa syirik, berarti membunuh dengan dosa kecil selevel. Ini, maka kalimatnya juga di sini maduna dzalik. Duna itu kalau dari tata letak berarti ada yang di atas, ada yang di bawah. Maka kita terjemahkan di sini sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah level dosa syirik. Yang dimaksud level dosa syirik di sini, di bawah level dosa syirik adalah dosa besar yang di bawah syirik. Tidak termasuk pembicaraan ini tentang dosa kecil. Ya. Lima yasha. Ini diikat dengan kalimat lima yasha, bagi yang Allah kehendaki. Dan ini berlaku di hari kiamat nanti. Ketika orang membawa dosa besar, misalnya pernah membunuh, pernah mencuri, dan belum dikisos di dunia. Belum dikisos di dunia, belum dibalas di dunia. Pernah memukul orang tanpa hak. Pernah mengambil harta orang tanpa hak. Itu dosa besar. Dibawa ke akhirat misalnya. Dia belum bertobat di dunia ini. Memungkinkan dosa besar ini dihapuskan oleh Allah Azza wa Jal. Di antaranya penghapusnya adalah tauhidullah. La ilaha illallah. Itu. Mengapa? Karena tauhidullah memiliki bobot. Ketika ditimbang, ya, orang yang tauhidnya mulus, bersih, maka dia akan diberi sebuah kartu. Kartu tersebut adalah kartu la ilaha illallah namanya. Kartu tersebut yang akan ditimbang. Dalam penimbangan amal akan ditimbang di satu daun. Kemudian dosa-dosanya di daun timbangan yang lain. Seandainya dosa-dosa tersebut sepenuh langit dan bumi seisinya, ini pun kartu la ilaha illallah masih jauh lebih berat. Maka dari itu bisa terhapus dengan tauhidullah. Maka akan ada orang mukmin diajak bicara langsung berhadapan dengan Allah Azza wa Jal. Setelah disodorkan kitabnya, catatan amalnya. Kemudian dia mengakui bahwa benar ini dosa-dosa saya. Lalu Allah Azza wa Jal menyatakan kepadanya, sesungguhnya dosa-dosamu itu dulu di dunia aku tutupi. Dan sekarang aku hapuskan seluruhnya. Itu. Maka ada orang-orang mukmin yang membawa dosa besar ke akhirat dan belum terhapus di dunia, belum juga terhapus di masa alam kubur, terbawa sampai hari kiamat masih dalam catatan amal yang buruk. ternyata diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua ini, kalaupun punya dosa besar, termasuk orang seperti yang disebutkan tadi, orang beriman yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla, memiliki dosa besar, ditutupi oleh Allah dosa kita di dunia, dan diampuni di akhirat. Ini وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Selanjutnya kata Allah Azza wa Jalla, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِخْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan yang lain, musyrik, فَقَدْ اِخْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا, berarti dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dikatakan di sini azim, yang memiliki muatan yang menakutkan. Beda dengan kabir. Ya, kabir itu lebih pada tampilan fisiknya yang besar. Tetapi ketika diekspresikan dengan kata azim, maka memiliki nilai atau makna selain besar, dia menakutkan, yang seyogianya orang itu waspada dan takut. Baik, ikhlas kalian, untuk memberikan kesempatan bertanya cukup leluasa, kita cukupkan dulu pada ayat ke-48 ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita keluasan dan kedalaman fikih, keluasan dan kedalaman ilmu di dalam Islam. Pertanyaan pertama, bagaimana derajat hadis mengenai Nabi Muhammad pernah berwudu dengan air bekas minum kucing? Yang berwudu dengan bekas air minum kucing itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Dan hadisnya sahih. Antum bisa cek, ada di Bulughul Maram ya, umumnya orang pada punya. Bagaimana hukum menolak pemberian orang lain? Jika boleh, apa dasarnya? Hukum menolak pemberian orang lain, namanya orang diberi, itu boleh menerima dan boleh tidak. Ya. Tapi merupakan adab. Ini bicara hukum beda dengan bicara masalah adab. Jika orang itu dengan tulus memberikan dan kita tahu bahwasanya ini membuatnya senang kalau kita menerimanya, maka menolaknya berarti menyakiti hatinya. Dan tidak seyogianya antar kaum muslimin saling menyakiti hatinya. Gitu. Tapi kalau secara hukum, bagaimana hukum menolak pemberian orang lain? Orang diberi, boleh menerima dan boleh. Itu dibicarakan di dalam bab hibah, pemberian, ya, hibah. Maka dari itu sebagian ulama dia paling suka kalau datang kepada imam atau seorang ulama yang lain, dia makan dengan semangat gitu di situ, di rumahnya ngandon makan di situ, senang dia. Tapi ketika di tempat orang lain, dia tidak begitu suka makan di situ. Bila perlu menghindari jam-jam makan gitu. Seperti halnya ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bertandang ke rumah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Dan Al-Imam Ahmad lebih muda dan muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i ditanya oleh sebagian sahabatnya, kenapa Imam Anda begitu semangat kalau makan di rumah Imam Ahmad? kata Imam Syafi'i rahimahullah. Karena saya yakin rizkinya Imam Ahmad ini halal. Ya. Yakin dengan pribadinya dan yakin dengan perilakunya, dengan adab dan akhlaknya, iltizamnya pada sunnah, wara'nya, maka tidak serta-merta mendapatkan sesuatu kecuali dengan jalur, dengan cara yang halal. Yakin. Ini banyak pertanyaannya. Ustaz, saya bekerja di perusahaan pemerintah. Pada suatu kesempatan saya pernah memakai alat-alat kantor seperti ngeprint dan alat tulis lainnya. Apakah hal ini diperbolehkan? Kalau tak boleh, bolehkah saya menebus dosanya dengan membayar sedekah? Ini kembali kepada regulasi kantor. Ya, yang ditanya bukan ustaz. Yang pertama yang ditanya adalah pihak kantor. Bagaimana regulasi di kantor tersebut? Ada manajemennya. Ngeprint untuk urusan pribadi atau urusan kuliahnya dan sebagainya. Mungkin kalau dalam batas-batas lembaran tertentu, beberapa lembar, misalnya regulasi di kantor tersebut membolehkan, berarti mubah. Gitu. Karena sudah diberikan permission. Boleh pada batasan tertentu misalnya. Atau memakai waktu luangnya, sebagian waktu luangnya untuk ngaji dan sebagainya. Ya. Atau untuk nyetel murotal di komputernya dan sebagainya. Model itulah ya. Kalau memang regulasi di kantor tersebut membolehkan, pada batasan-batasan dibolehkan, itu berarti mubah. Gitu. Tapi kalau sampai melewati batas yang dibolehkan, maka antum harus mengembalikan hak tersebut kepada yang punya. Tapi sudah lewat, Ustaz, ini kasusnya sudah lewat. Gitu. Bagaimana saya menebusnya dengan sedekah? Ya. Ya. Sama dengan seandainya kita punya hutang kepada orang dan sudah enggak kita temukan lagi orang itu. Kemana ya? Dia apa udah mati? Apa memang tertelan oleh tsunami dan sebagainya? Ah, sudah. Kita sedekahkan apa yang menjadi hak dia itu. Dalam ujian psikotes ada satu sesi yang mengharuskan peserta-pesertanya untuk menggambar manusia secara lengkap. Karena kepentingannya hampir sama, yakni untuk mencari kerja, apakah bisa hukumnya kita samakan dengan foto pada ijazah dan KTP atau bagaimana solusinya? Solusinya adalah sampaikan kepada penguji. Mohon maaf, saya pertama memang tidak ahli dalam menggambar orang. Yang kedua, saya juga diharamkan oleh Islam untuk menggambar. Permasalahannya omongan ini kan tidak berani. Ini jadi sebenarnya masalah tidak beraninya itu. Seperti ketika saya bikin SIM di tempat apa? Di kepolisian Tangerang dulu waktu masih di Ciledug. Bapak mau dibantu atau mau ujian? Loh, saya mau ujian tapi bantu saya. Ya? Saya kesini kan mau ujian. Bapak jangan mempersulit saya, justru Bapak harus membantu saya. Saya ini kan masyarakat, harus dilayani. Bapak kan tugasnya diantaranya melayani. Ya, ini Ustadz ini ya mungkin mikirnya gitu kali ya. Nggak ngerti, ya, awalnya saya nggak ngerti memang apa maksudnya. Lama-kelamaan, begitu lihat loh, 70 orang pada nggak tes gitu. Padahal kursi segitu banyak. Rupanya ada juga yang ikut saya. Di belakang saya ada 3-4 orang gitu pada tetap tes. Oh, ngelihat gelagatnya, loh kok pada bayar, kenapa? Nah, ini Ustadz ini kuper ya, nggak paham. Ya udah, pokoknya ujian. Jadi Ustadz maunya ujian ya, ujian. Soal 36 benar 18 diluluskan itu. Jadi pokoknya kalau 50% harus lulus pokoknya. Lulus. Tapi dipersulit waktu prakteknya itu. Dibikin tikungan yang curang. Kelewatan. Nah. Ya. Jadi perlu dibiasakan keberanian bertanya, menyatakan apa yang kita punya. Karena mungkin orang yang memberi psikotes itu, dia enggak tahu. Tapi kalau seandainya kita beritahu misalnya, bisa jadi dia sadar. Kita mohonkan kepada Allah hidayah itu taufir untuk dia. Semoga dengan penyampaian kita itu, dia sadar. Nah kalau sadar kemudian dirubah. Tesnya dibatalkan untuk menggambar manusia. Gambar gunung saja gitu. Gunung Uhud atau gunung apa? Gunung Ciremai gitu. Jadi usaha dululah, jangan menyerah. Bagaimana dengan orang apa ini? Beriman yang semasa hidupnya berpakaian musbil. Apakah masih diajak bicara oleh Allah di akhirat? Nah, hadisnya jelas. Orang yang musbil karena sombong, ya. Orang musbil, musbil itu maksudnya yang pakaiannya menjulur sampai di bawah mata kaki itu, Pak, ya. Baik celana atau sarung atau jubah itu, kalau memakai pakaian yang dari atas ke bawahnya itu melewati mata kaki, ya, seperti seragam pegawai negeri atau apa gitu, sampai di bawah mata kaki. Nah, itu ada dua kategori. Ada yang memang tidak tahu dan bukan karena kesombongan. Ya. Maka dia dijilat api neraka sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama asfalal ka'baini fa finnar." Yang di bawah mata kaki itu dijilat api neraka. Masuk neraka berarti dia. Karena enggak mungkin dijilat api neraka, dianya di surga, kan enggak mungkin. Ya. Masuk neraka. Nah, ada kategori yang kedua, masalah isbal ini adalah dia musbil dan dia menyombongkan diri dengan keisbalannya itu. Nah, ini yang dimaksud tidak diajak bicara. Ya. Jangan juga dijadikan dalih. Ya itu kan bagi yang sombong, saya kan enggak sombong, ya enggak apa-apa gitu. Nah, justru itu kesombonganmu itu. Itu menunjukkan bahwa kamu sombong. Gitu. Diingatkan itu tidak mau nerima, bahkan menyatakan dirinya tidak sombong, itulah kesombonganmu. Ya. Bagaimana dengan perkataan orang seperti ini, menghindari kata tauhid, la ilaha illallah, tapi menuntun orang yang sakratul maut dengan menyebut Allah saja, karena alasannya takut apabila kalimat tauhid tersebut terputus saat meninggal. Ya, ini banyak pernyataan seperti ini. Ini namanya mengoreksi pernyataan Rasul. Apakah perlu dikoreksi pernyataan Rasul? Yang mengajarkan kepada kita agar mengajarkan kepada orang yang akan meninggal itu dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perlu dikoreksi? Ralat. Rasulullah kayaknya kurang benar. Apa begitu? Seakan-akan kita lebih tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Pernyataan seperti ini sebenarnya berbahaya. Jika ini melembaga di dalam diri seseorang dan akhirnya merembet pada masalah-masalah lain, ini bisa mengeluarkan orang itu dari Islam. Di antara 10 hal besar yang mengeluarkan orang dari Islam, di antaranya adalah tidak menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menganggap cara orang selain Rasul itu yang lebih baik dan lebih tepat. Sama dengan orang yang merubah hukum Allah tentang hukum warisan. Oh, ini kayaknya enggak tepat, enggak relevan untuk di zaman kita ini. Justru wanita sejajar mestinya dapat hak yang sama dengan lelaki. Dianggap ajaran Rasul tidak relevan. Ini bahaya. Berbahaya. Jangan dianggap enteng itu. Ustaz, doa hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Berarti minta Allah supaya menjadikan dirinya orang yang bertauhid. Betulkah pemahaman ini? Ini secara mafhum, ya, secara implisit ada maksud kesana. Karena tidak mungkin diberikan hisab yang mudah kecuali kepada orang yang bertauhid. Ya. Secara implisit, tidak secara eksplisit dinyatakan seperti itu. Bagaimana apa nih, adab makan atau minum yang benar. Bolehkah dengan berdiri? Bagaimana dengan hadis bahwa Rasulullah pernah ditawari minum air zam-zam, kemudian beliau minum dengan berdiri? Ada hadis yang menyatakan larangan ini, dan ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi pernah minum dengan berdiri. Maka dari itu, ulama menyatakan masalah berdiri dalam minum ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh karohatat tanzih, bukan makruh karohatat tahrim. Ruwaidhah belum tentu ahli bid'ah, tapi ahli bid'ah pasti ruwaidhah. Betulkah pemahaman saya ini, Ustaz? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut ruwaidhah itu konotasinya kepada ahli bid'ah. Ya. Jadi kalau dikatakan ruwaidhah belum tentu ahli bid'ah, saya bingung dari mana antum dapat seperti itu. Karena tidak disebut ruwaidhah kecuali terhadap ahli bid'ah. Kenapa disebut ahli bid'ah itu dengan sebutan ruwaidhah? Ya. Karena dengan sighatut tasghir, ruwaidhah, format katanya itu dikecilkan dari rabid menjadi ruwaidh. Ya. Dikecilkan. Karena apa? Memang umumnya mereka itu anak-anak muda, gitu. Anak-anak muda yang memiliki semangat tinggi, ilmunya kurang, ya, pengalamannya kurang, bicaranya terlalu berani, kemudian bicara dalam hal-hal besar dalam Islam, gitu. Atau malah bisa jadi malah terbalik. Ya, tidak setiap ahli bid'ah ruwaidhah. Kenapa? Ahli bid'ah itu bisa jadi dari orang awam, tetapi kalau diingatkan ngeyel. Itu dia bukan semacam ruwaidhah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Apa sikap kita dengan apa yang menimpa saudara kita di Dammaj, Yaman? Sama seperti halnya apa yang terjadi pada kaum muslimin di Palestina. Sama dengan apa yang terjadi pada kaum muslimin di Afghanistan, di Turkistan, di Tajikistan, di belahan dunia lain di mana mereka diintimidasi oleh kaum kufar. Dan diintimidasi oleh Syiah tidak kalah beratnya dengan diintimidasi oleh orang kafir. Kenapa? Karena sebagian orang Islam masih menganggap bahwa Syiah itu bagian daripada Islam. Dan ini lebih berat. Maka apa yang bisa kita lakukan? Apa yang dibutuhkan dari kita dan kita bisa? Yang jelas doa. Yang kedua, jika memang ada semacam gerakan apa namanya, penggalangan dana atau obat atau apa, kita bantu. Ya, apakah perlu kita terbang ke sana kemudian kita angkat senjata? Tidak. Ya, itu melewati urusan negara. Ya, baik, cukup sampai di sini dulu kaji kita dan kita lanjutkan pada satu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.